Science, Deductive, Activis, Energy, Artis, Disco, Copy, Astronaut, Access, Business, Radiokunci. Saat ini saya berada di tepi sebuah restoran seperti teras di tengah keramaian orang-orang yang sedang makan dan berbicara bahasa yang tidak saya mengerti. Wilayah ini berada di, maksud saya, restoran ini berada di lantai 7 di perpustakaan pusat Amsterdam. Tidak begitu jauh dari Nemo Scientific Museum dan Museum Kapal Perang VOC. Di depan restoran ini banyak sekali kapal-kapal yang berlabuh. Mungkin kita bisa bayangkan beratus-ratus tahun yang lalu kapal VOC berangkat menuju Indonesia. Berikut saya bacakan bab 9 dari buku Manusia Bebas karangan Suwarsi Joepoespito. Penghasilan sekolah semakin mundur saja. Jika tak cepat-cepat diambil tindakan, dikhawatirkan keadaan lebih buruk lagi. Sudarmo menginsyafinya betul-betul. Karena itu, ia menganjurkan supaya sekolah ditempatkan dalam satu gedung saja dan guru-guru harus bertempat tinggal di luar saja. Bagaimana dengan ruang-ruangan kelas nantinya? Salah satu guru memprotes. Bukankah gedung ini terlalu kecil untuk kelas sebegitu banyaknya? Sudarmo menggoyangkan tangannya, memberi tanda tak usah khawatir, dan berkata dengan tetap dan singkat, "Saya akan berusaha supaya semua akan jadi beres." Karena ia telah berjanji, dia akan membereskan semua itu. Beberapa hari dan malam berikutnya, ia tak henti-hentinya mencari jalan untuk menyelesaikan ini. Sampai tiba-tiba menemui akal. Sebuah tenda, ia pikir, bukan satu, malahan dua. Jadi aku tak usah minta izin kepada kota praja. Seperti jika aku membuat los. Pikiran ini tak dilepaskannya. Ia ngomong-ngomong tentang hal ini dengan Gularso. Menggambarkan rencananya, mengukur luas lapangan rumput, dan membuat satu sketsa. Di mana sebuah tenda siap sedia dengan bendera di atasnya. Akan memberi penyelesaian dalam kesukaran ini. Segera dibelinya bambu dan kain belacu. Menjahit kainnya adalah bagian sulastri. Dan ia melihat dengan kebencian tumpukan-tumpukan baju itu. Akan tetapi, Sudarmo tak menunggu lebih lama. Pada keesokan harinya, orang melihat sebuah kerangka bambu di bawah salah satu pohon cempaka. Pelayan sekolah, si Sabirin, mengikat bilahan-bilahan bambu dengan sekuat tenaga dengan tali sebesar jeriji. Dalam pekerjaannya ini, ia menarik perhatian anak-anak yang selalu mengatakan ini dan itu. Urip telah dilepas sesudah Walio pergi. Ia menentangnya dan minta keputusan dari rapat para guru. Akan tetapi Sudarmo, yang dulu-dulunya senang kepada dia, merasa sudah cukup dibebani orang semalas itu. Di samping itu, si Urip telah menjadi pramuka dari pandu kebangsaan. Ia mondar-mandir dalam seragam pramuka dan merasa terlalu tinggi untuk memegang sebuah sapu. Biarpun halaman penuh dengan daun-daun kering, guru-guru senang melihat nasib buruk si Urip. Sesudah ia berhenti menjadi anak emas, mereka tak memperdulikannya lagi. Mereka membalas dendam karena sikap yang kurang ajar si Urip dulu-dulu itu. Sabirin malahan menurut. Rajin, tak banyak omong, seorang pelayan yang ideal, yang tahu pekerjaannya. Mereka mencemoohkan rencana tenda itu. Akan tetapi, Sudarmo pada siang harinya ikut bekerja dengan tak tahu lelah, dan juga Sulastri, yang nampak semakin gemuk. Kain belacu itu dijahit oleh pelayan wanita, seorang yang pandai dan cepat otaknya. Dalam setengah jam, ia sudah dapat menjahit, diajari oleh Sulastri. Dua hari kemudian, kain belacu itu sudah dipentang, melintasi tonggak-tonggak, dan bilah-bilah bambu itu. Tenda itu memberi tempat kepada 30 buah bangku. Bendera merah putih berkibar di puncaknya, diikat pada sebuah tongkat. Orang mentertawakan ruangan kelas yang aneh itu. Mereka menganggapnya sebuah sirkus. Tak ada orang yang mempunyai hasrat mengajar di situ, karena tampak pada mata orang lain. Sulastri jengkel akan gerutu-gerutu guru-guru yang bermacam-macam keberatannya itu. Maka itu, hari-hari berikutnya ia mengajar di ruangan tenda itu kepada kelas 1 dan 7 yang mendapat pelajaran bahasa Belanda dari dia. Sekarang tak ada orang yang mentertawakannya lagi. Akan tetapi, agak mengganggu juga melihat anak-anak yang sedang belajar memperhatikan pohon-pohon di muka mereka, atau burung-burung kecil bertatih-tatih di atas kerikil. Kadang-kadang ada ayam datang di kelas, dan gangguan ayam itu membuat mereka gembira sekali, dan mereka tertawa terpingkal-pingkal. Sudah barang tentu mori tenda itu harus dicat agar supaya tahan air hujan. Untuk itu, Sudarmo membeli serbuk cat putih dan ia mencampurkannya dengan linoli. Pada siang hari, ia mulai bekerja, berdiri di atas sebuah tangga, dan dibantu oleh sekolah. Sewaktu ia berjongkok mencampuri cat, datanglah Nyonya Sarjan menghampiri dia. Nyonya ini bersama kawan-kawannya wanita mengambil les dalam bahasa Prancis dan Inggris dari Arjono untuk mengerti teks-teks dari film. Ia modern sekali. Dari wajahnya yang berkincu dan bercat bibir sampai ke kuku jeriji tangan dan kakinya, bergerak dengan gaya bebas yang menggairahkan seperti seorang aktris film dan membuat orang tercengang oleh karena ia bermain mata dengan orang yang beristri, dengan seorang bujangan, berpacar-pacaran dan mengelus-elus mereka di hadapan umum. Sudarmo benci pada dia. Jika Nyonya Sarjan ini lebih muda umurnya, mungkin Sudarmo senang akan dia. Sekarang ia tak mengangkat kepalanya dari pekerjaannya. Nyonya Sarjan menanyakan dengan nada yang manja, sedang bikin apa? Dan ia melemparkan pandangan yang genit pada Sudarmo yang sedang mengacau-ngacau cat itu. Sudarmo membentaknya, "Bukankah dapat lihat sendiri? Saya sedang mengecat." Dan ia meneruskan pekerjaannya. Nyonya Sarjan masih berdiri di dekatnya. Ia berjalan-jalan perlahan-lahan mengelilingi tenda dengan tangan dikenakan pada sanggulnya. Akan tetapi akhirnya ia pergi karena merasa tertusuk oleh kedinginan Sudarmo. Ia pura-pura acuh tak acuh masuk kelas kembali. Sulastri melihat pemandangan itu dari kejauhan, dan ia tertawa geli karena Sudarmo memperlihatkan sikap permusuhan itu. Akan tetapi Sulastri sebetulnya merasa senang. Maka itu ia menolong suaminya dengan berkali-kali mengulurkan tempat cat itu. Setelah kira-kira 2 hari, Sudarmo selesai dengan mengecat tenda itu. Kelas sirkus itu ditambah 1 ruangan kelas lagi. Dan segeralah kelas-kelas ini menjadi ruangan-ruangan kelas yang paling sejuk dan enak, biarpun pada musim itu banyak gangguan dari bermacam-macam ulat. Pada suatu hari, salah seorang anak dapat ulat pada lehernya. Ia menggaruk pada tempat itu dengan tangannya, kemudian pada wajahnya, sehingga gatal yang sangat itu membuat dia menangis. Sulastri menggosok bintik-bintik yang merah itu dengan minyak kelapa, sehingga minyak berkilau pada hidung dan pipinya. Anak-anak lain mengejeknya dengan panggilan Dayak, dan berlari-lari di belakangnya sambil meneriakkan panggilan ejekan itu. Activist, anarchy, artist, disco, copy, astronaut, axis, disease, radio cunty. I'm Vicky Dalai. This audio recording was taken in May 6, 2017 on the 7th floor of Open Bibliotheek Amsterdam, the Netherlands. And in April 29th, 2017, below an under-construction flyover in Cipulir, South Jakarta, Indonesia. The recording was created as part of Kunci Research Residency at Trapan Museum under Heterotropics 2. Heterotropics is a long-term research and curatorial project initiated by Amsterdam-based curator Sarah Giannini and organized in collaboration with the art platform TAAK. Unfolding through different chapters and collaborations, it investigates the immaterial and material remnants of colonial desire in the city of Amsterdam. Heterotropics 2 is realized with the kind support of the Research Center for Material Culture, Amsterdam's Fonds for de Kunst, and Prins Bernhard Kulturfonds.